Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwwata illa billah. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala kajian akidah pada kitab Masailul Jahiliyah, Perangai-perangai Jahiliyah, karya Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bab yang ke-44. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu ar-rabi'atu wal-arba'un, permasalahan yang ke-44. Al-ihtijaju 'ala Allah bihi, berhujjah atas Allah dengan qadar. Berhujjah atas Allah dengan qadar. Inilah salah satu karakter orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka berhujjah atas Allah dengan qadar, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maksudnya apa? Mereka tidak mau disalahkan ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membantah Allah dengan berargumentasikan takdir Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi akidah mereka bahwa manusia itu tidak boleh disalahkan ketika manusia melakukan kesalahan, ketika melakukan dosa, bahkan syirik sekalipun. Kenapa? Karena kata mereka, itu kan sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu karakter jahiliyah yang diikuti oleh sebagian kaum muslimin sehingga muncul pemahaman jabriyah, ya. Yakni keyakinan bahwasannya manusia itu tidak memiliki kehendak sama sekali dan tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk memilih jalan yang benar dan jalan yang salah. Mereka meyakini manusia melakukan maksiat itu karena memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan demikian dan bukan pilihan manusia sehingga tidak bisa disalahkan. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan sebelumnya yang terdapat padanya dua makna. Maka inilah makna yang kedua, yaitu ayat dalam surat Al-An'am ayat ke-148, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. Orang-orang yang menyekutukan Allah berkata, kalaulah Allah berkehendak, kami tidak menyekutukannya. Demikian pula dalam surat An-Nahl ayat ke-35, wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai'in. Dan orang-orang musyrik mengatakan, kalaulah Allah berkehendak, tentunya kami tidak beribadah kepada selainnya, yakni kepada sesuatu apapun juga. Demikian pula dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-20, wa qalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum. Dan mereka mengatakan, kalaulah Allah berkehendak, kami tidak beribadah kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Ayat-ayat ini ulama menafsirkan ada dua maknanya. Makna yang pertama, menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini telah kita jelaskan pada bab yang sebelumnya. Ini ucapan yang batil. Jadi orang-orang musyrik beranggapan kalaulah Allah berkehendak, kalaulah Allah memiliki kehendak, memiliki takdirnya, tentunya Allah tidak akan mentakdirkan mereka menjadi musyrik. Itu menurut mereka. Dan ini adalah ucapan kekufuran. Ucapan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dilontarkan oleh orang-orang jahiliyah, namun diikuti oleh sebagian kaum muslimin, yaitu al-qadariyah, yang karena hal tersebut mereka menjadi kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengingkari takdir Allah, mengingkari adanya kehendak Allah, maka mereka menjadi kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal tadinya muslim. Sehingga ketika dikabarkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tentang munculnya Qadariyah, maka beliau mengatakan, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Bahwasannya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Artinya, tidak ada hubungan lagi antara kita dengan kalian, karena kalian telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua, ucapan mereka, lau sya'allahu ma asyrakna, kalaulah Allah berkehendak kami tidak akan menyekutukannya. Ini bermakna sebaliknya. Bahwasannya, orang-orang jahiliyah meyakini kekufuran yang mereka lakukan itu bukanlah karena keinginan mereka, bukanlah karena pilihan mereka, tetapi semata-mata itu takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kesalahan dari sisi yang lain. Mereka nafikan usaha manusia, mereka nafikan adanya kehendak dan kemampuan manusia. Inilah dua titik ekstrim dalam masalah takdir. Yang pertama Qadariyah, yang mengingkari takdir, tidak beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas kekafiran. Sedangkan yang kedua sebaliknya Al-Jabriyah, mereka mengingkari adanya usaha manusia. Manusia itu menurut mereka hanya bagaikan wayang yang digerakkan oleh sang dalang. Tidak ada kemampuan manusia sedikit pun. Dan ini adalah akidah yang batil, bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah antara dua titik ekstrim ini. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa makhluk memiliki kehendak, memiliki pilihan, diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memilih jalan yang benar dan jalan yang salah. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah juga meyakini pilihan, kehendak dan usaha manusia itu tetap di bawah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, di bawah takdir Allah. Kalau Allah berkehendak akan terlaksana, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terlaksana. Ini akidah yang benar di dalam masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk penyimpangan dan kesesatan ahlul jahiliyah, mereka tidak mau disalahkan ketika mereka berbuat maksiat. Tidak mau disalahkan ketika mereka berbuat kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, bagaimana cara mereka membela diri? Maka mereka mengatakan, ini kan sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa disalahkan. Maka kita jawab kepada mereka, minimal dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di dalam Al-Quran bahwa manusia juga memiliki keinginan, memiliki kehendak, memiliki pilihan sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Maka barang siapa yang berkehendak, hendaklah dia beriman. Dan siapa yang berkehendak, maka silahkan dia kafir. Jadi, ayat ini menunjukkan bahwasanya manusia itu memiliki kehendak. Ketika dia memilih jalan keimanan adalah pilihan dia sendiri. Sebaliknya ketika dia memilih jalan kekafiran, memang pilihan dia sendiri. Tetapi, itu pun tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, manusia memiliki kehendak, tidak dinafikan. Kemudian jawaban yang kedua, bahwasannya manusia mampu membedakan. Manusia mampu membedakan mana yang merupakan kehendak dia dan mana yang merupakan sesuatu yang bukan kehendak dia. Contohnya, kalau kita sakit, maka itu bukan kehendak kita. Demikian pula orang yang gemetar, takut, itu bukan kehendak dia. Berbeda kalau misalkan kita pergi berjalan ke suatu tempat, atau kita makan. Ini perbuatan-perbuatan yang merupakan pilihan kita. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat membedakan mana yang memang kehendak kita dan mana yang bukan kehendak kita. Maka, secara akal yang sehat, tidak bisa diterima akidah seseorang yang tidak mengimani adanya kehendak dari manusia. Dan semua itu yang mereka inginkan hanyalah agar perbuatan maksiat yang mereka lakukan tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan karena mereka mau terus berbuat maksiat. Lalu mereka berdalil atau beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal di balik itu mereka memiliki tujuan yang jelek. Maka jelaslah bahwasannya ini adalah akidah yang batil. Salah satu penyimpangan ahlul jahiliyah yang harus kita waspadai dan kita hindari. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada tanya jawab. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Tentang maksud kalimat ini, bagi para penghafal Al-Quran diutamakan memilih cetakan mushaf yang diawali pada tiap-tiap halamannya permulaan ayat dan diakhiri dengan akhir hayat. Nah, saya mau menghafal Al-Quran, tapi Quran yang dimaksud di sana seperti apa? Mohon dibalas ke nomor ini karena radionya rusak. Mohon dibalas ke nomornya. Bahwasannya yang dimaksud di sini hanyalah satu metode dalam menghafal Al-Quran. Tidak ada satu dalil yang mengharuskan demikian. Tapi hal itu tidak mengapa, karena itu hanyalah sebuah metode atau sarana dalam menghafal Al-Quran untuk memudahkan. Yakni, cari cetakan Al-Quran yang awal halamannya dimulai dari awal ayat dan akhirnya diakhiri dengan akhir ayat. Sehingga mudah diingat. Maksudnya seperti itu. Untuk mempermudah ingatan kita. Dan ini biasanya dari cetakan Madinah atau cetakan Arab Saudi. Baik. Mohon penjelasan tentang rukhsah salat saat hujan. Rukhsah sholat saat hujan diantaranya bagi laki-laki yang tadinya wajib sholat di masjid